الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pembahasan kita di siang hari ini insyaAllah melanjutkan dars pelajaran kita dari kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, buah karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam bab yang ke-9 dari kitab ini, yaitu terkait rumah tangga dan penyelesaiannya. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas tentang hukum an-nikah dan juga hasungan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi seorang yang sudah siap mampu untuk menikah, maka disyariatkan bagi dia untuk bersegera dalam menikah. Dan juga telah kita singgung terkait kriteria seorang memilih pasangan hidupnya, yang kesimpulannya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memilih yang terutama adalah yang memiliki agama. Tunkahul mar'ah li arba'in, li jamaliha, wali diniha, wali hasabiha, li maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, fadfar bidhatid din, aw wali diniha, fadfar bidhatid din, taribat yadak. Wanita dinikahi dengan disebabkan oleh wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah, kata Rasulullah SAW, pilihlah yang beragama di antara mereka. Pilihlah yang beragama. Ini yang utama. Jika ditambah dengan sifat yang lain, maka ini keutamaan di atas keutamaan tentunya. Memiliki agama ditambah lagi dengan kecantikannya, ditambah lagi dengan hartanya, maka ini keutamaan di atas keutamaan. Tetapi jika salah satu dari semua itu tidak ada kecuali hanya satu, jika yang terpenuhi hanya satu syarat, maka pilihlah yang beragama. Baik, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan di sini melanjutkan. Beliau akan menjelaskan kepada kita di antara sebab kekayaan dan kecukupan, sebab datangnya ar-rizq, yaitu dengan az-zawaj, dengan menikah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, thumma dzakara anna az-zawaj sababun lil ghina. Kemudian beliau masih menukil di sini ucapan Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam ayat wa ankihul ayama minkum, surat An-Nur ayat 32. Masih menukil ucapan Ibnu Katsir. Tsumma dzakara kamran Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa az-zawaj, menikah, itu merupakan sebab lil ghina, datangnya kecukupan. Mustadillan, beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jal liqaulihi ta'ala iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Apabila mereka dalam kondisi fakir, butuh, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan beri kecukupan untuk mereka dengan keutamaannya. Wa dzakara an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, dan juga beliau menyebutkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersabda, beliau berkata, "Athi'u Allah fi ma amarakum bihi minan nikah." Taatilah Allah Azza wa Jal dengan mengikuti perintahnya, yaitu di antara perintahnya adalah an-nikah, menikah. Yanjaz lakum ma wa'adakum minal ghina. Pasti Allah akan penuhi untuk kalian janjinya. Apa janji Allah? Janji Allah adalah al-ghina, kecukupan. kekayaan dan kecukupan setelah kalian menikah. Maka jangan khawatir. Seorang jika sudah mampu, sudah siap untuk menikah, maka dia janganlah khawatir terkait rezeki apa yang akan dia makan nanti setelah menikah. Pekerjaan apa yang akan dia raih habis ini. Bertawakal kepada Allah, ingat Allah telah berfirman dalam ayatnya, iyakunu fuqara, apabila mereka itu orang yang fakir, pasti Allah Azza wa Jalla, Allah menjamin kepada mereka kecukupannya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk yang hidup di muka bumi ini yang tidak tahu rizki mereka dari mana datang. Tetapi Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Demikian juga kalian. Maka hendaknya seorang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa rizki itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menanggung. Allah yang memikul rizki dia. Dan Allah yang akan memberikan rizki jika dia sudah menikah. Lihatlah kondisi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau seorang yang paling banyak wanitanya dari umat ini. Dalam keadaan beliau kondisinya fakir, bisa menikah, Allah beri kecukupan. Kecukupan itu tidak mesti harus dalam bentuk materi yang bisa nampak, terlihat dengan kasat mata, tidak. Kecukupan hati, kecukupan dengan rizki Allah berikan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ketika seorang bisa merasakan nikmat ini, Allah beri kecukupan hatinya, maka nikmat hidup dia. Dia tidak perlu melihat apa yang ada di tangan orang lain, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan mauhibah, sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nabi kita alaihi salam secara materi tidak punya. Beberapa sering ditanya keluarga beliau, ada apa yang di rumah? Punya makanan apa di rumah? Tidak ada kecuali air putih. Tidak ada ya Rasul kecuali kurma. Beliau menikah dengan, bukan hanya dengan satu istri, banyak istri beliau alaihi salatu wassalam. Tapi Allah beri kecukupan kepada beliau. Ini juga merupakan bentuk al-ghina, bentuk kecukupan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ketika ada seorang lelaki yang datang kepada beliau yang hendak menikah, sudah siap, mampu untuk menikah, maka Nabi SAW menikahkan orang ini dengan seorang wanita. Maka Nabi bertanya kepada laki-laki ini, apa kau memiliki sesuatu untuk maharnya, untuk dijadikan sebagai mas kawinnya? Tidak ya Rasul, aku tidak punya apa-apa. Fakir dia. Tidak memiliki apa-apa. Sampai mahar mas kawin pun dia tidak memiliki. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mas kawin apapun bentuknya, sekalipun itu cincin yang terbuat dari besi, sekalipun hal yang kecil, yang remeh, jadikan itu sebagai mas kawin. Menunjukkan orang ini bukanlah orang yang kaya kemudian dia siap menikah, tidak. Bukan syarat seorang siap menikah itu harus siap materinya, siap punya harta benda, cukup, tidak. Intinya adalah siap menikah dan dia tawakal kepada Allah Azza wa Jal, yakin bahwa rizki itu semua telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, thalathatun haqqun 'ala Allahi a'unuhum. Ada tiga orang, tiga golongan yang merupakan hak Allah. Allah itulah hak Allah Azza wa Jal untuk membantu mereka. Merupakan hak Allah untuk membantu mereka. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan, wan nikah alladhi yuridul afaf, dan seorang yang menikah dengan tujuan ingin menjaga diri. Maka demikianlah hendaknya seorang bertawakal kepada Allah. Tentunya tawakal itu tidak menafikan mengambil sebab, tetap dia berusaha bekerja Tapi jangan lupa dia untuk ditawakul kepada Allah Azza wa Jal. Tidak perlu dia khawatir dari kefakiran. Lihatlah berapa banyak pemuda yang menikah dalam keadaan kondisi mereka adalah orang-orang fakir, tidak punya apa-apa. Tetapi mereka ketika masuk dalam pernikahan, tidak pernah didapati seorang pun dari mereka yang mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal di rumah yang tanpa atap. Pasti ada atapnya. Pasti Allah Azza wa Jal bantu mereka. Jadi ini sudah janji Allah Azza wa Jal. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Bahkan mereka, kondisi mereka itu lebih baik daripada sebelum nikahnya. Berapa banyak jika kita melihat, menyaksikan orang-orang yang seperti ini. Demikianlah Syekh Shalih Fauzan mengingatkan kepada kita agar seorang tidak putus asa dengan menikah dan jangan sampai dia menganggap bahwa pernikahan itu harus banyak harta yang dimilikinya terlebih dahulu. Ini pemahaman yang salah. Tidak demikian, bahkan seseorang jika sudah siap menikah, maka lakukan. Lakukanlah dan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini masih ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan. Tadi sudah selesai ucapan Ibn Kathir dan sekarang beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam, فَأَبَاحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْكِحُوا وَأَنْ يُطَلِّكُوا وَأَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ زَوَاجِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala abaha, membolehkan bagi orang-orang yang beriman ayyankihu, untuk menikah, وَأَنْ يُطَلِّكُ, dan untuk mentalak, وَأَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ, dan Allah bolehkan pula seorang lelaki menikahi wanita yang sudah pernah dia cerai dengan syarat ba'da an tatazawwaja bi ghairi zawjiha, dengan syarat wanita itu pernah menikah dengan orang lain selain dia. Jika seorang wanita bercerai kemudian wanita ini menikah lagi dengan orang lain, maka setelah itu bercerai yang kedua kalinya wanita ini, maka boleh suami yang awal menikah lagi dengan mantan istrinya tersebut. Ini boleh dalam agama Islam. Qala wan nasara, adapun orang-orang Nasara, yuharrimuna an-nikah ala ba'dihim, maka mereka mengharamkan nikah atas sebagian mereka. Jadi orang Nasara tidak semuanya boleh menikah, ada sebagian orang-orang tertentu dari mereka yang tidak boleh menikah, seperti ar-rahbaniyah, para rahib, dan orang-orang yang mereka larang untuk menikah, di antaranya itu para rahib. Faman abahun nikah, dan sebagian boleh menikah. Tidak semuanya boleh menikah. Ini dalam agama Nasrani. Faman abahu lahun nikah lam yubihu lahu talaq. Dan orang-orang yang dibolehkan menikah dari kalangan mereka, maka diharamkan dan tidak boleh bagi mereka untuk mentalak. Jika mereka, orang yang boleh menikah dari kalangan orang Nasara, itu diharamkan bagi mereka untuk mentalak istrinya. Ini orang Nasrani, agama Nasrani demikian. Jadi enggak boleh tolak jika sudah menikah. Wal yahudu yubihuna at-talaq. Adapun orang Yahudi, maka mereka membolehkan tolak menikah, boleh, dan mereka juga membolehkan tolak, hanya saja lakin idza tazawwajatil mutallaqah bighairi zawjiha harumat 'alaihi indahum. Akan tetapi jika wanita yang sudah dicerai oleh suami pertama, kemudian wanita ini menikah dengan suami yang lain, setelah itu bercerai kembali, statusnya dia haram untuk dinikahi lagi oleh suami pertama. Untuk kembalian lagi dengan suami pertama. Ini tidak boleh bagi orang-orang Yahud. Sehingga, An-Nasara la talaqa indahum. Orang-orang Nasrani tidak ada talak bagi mereka, karena diharamkan bagi mereka untuk mentalak istrinya. Wal Yahud, adapun orang Yahudi, la muraja'ata ba'da an tatazawwaj ghayrahu 'indahum. Ada para Yahudi maka jika sudah ditalak istrinya, jika sudah tertalak, sudah bercerai dengan istrinya, maka tidak ada yang namanya kembali lagi kepada suaminya walaupun sudah menikah dengan orang lain. Wallahu ta'ala, dan Allah azza wa jal abaha lil mu'minina hadha wa hadha. Sedangkan Allah azza wa jal memberikan kebolehan bagi orang-orang yang beriman ini dan itu. Maksudnya, boleh dua-duanya. Maka ini merupakan keutamaan dari Allah kepada umat ini. Taib, kemudian beliau menukil juga ucapan Ibnu Qayyim. Di sini beliau akan menyebutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan akan menyebutkan beberapa manfaat nikah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah mubayyinan manafi'al jima'. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan tentang, menjelaskan tentang beberapa manfaat berhubungan antara suami istri. Alladhi huwa ahadu maqasidiz zawjiyah. Yang mana perhubungan itu merupakan tujuan pernikahan tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa innal jima'a wudi'a fil asli li thalathati umur. Berhubungan itu pada dasarnya untuk tiga perkara. Hubungan itu dibolehkan pada dasarnya untuk tiga perkara. Yang pertama, ahaduha hifdzun nafs, hifdzun nasl. Ahaduha hifdzun nasl. Yang pertama adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Wa dawamun naw'i ila an tatakamala al-iddata. Dan berlangsungnya macam-macam keturunan akan terjadi, banyak penurunan dari manusia, dan terjaga keturunan itu terjaga. Berbeda jika seorang tidak menikah, maka keturunannya tidak terjaga. Ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, tidak terjaga keturunannya. Dengan adanya menikah, dia terikat dengan akad nikah dengan seseorang, maka terjaga keturunannya. Ini keturunan fulan. Ila an tatakamala al-iddah, sampai sempurnanya masa hitungan, allati qaddarallah, yang telah Allah tetapkan, bi rawziha ila hadzal alam, sampai Allah tetapkan keberadaan mereka di alam ini. Yani maksudnya akan terus punya anak lagi, punya keturunan lagi, sampai Allah takdirkan itu berhenti. Ini yang pertama, yaitu dalam rangka menjaga keturunan. Yang kedua, atsani, di antara manfaat berhubungan adalah ikhrajul ma alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bijumlatil badan. Dalam berhubungan terdapat ikhraj, mengeluarkan air, alladhi yadurru, yang mana air tersebut bisa memudaratkan badan seseorang, apabila ihtisabuhu wa ihtiqanuhu, apabila air tersebut tertahan dan tersimpan, tidak dikeluarkan. Inilah air mani. Itu yang kedua. Kemudian al-tsalits, yang ketiga, di antara manfaat al-jima' adalah qada'ul watar, memenuhi kebutuhan syahwat. Memenuhi kebutuhan syahwat. Wa nailul lidzah. Demikian juga dalam rangka menggapai kenikmatan. Wa tamattu'i bin ni'mah. Dan menikmati nikmat yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Intaha. Inilah tiga poin dari yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terkait manfaat al-jima', yaitu yang pertama menjaga keturunan sehingga terjaga keturunan seseorang, dan yang kedua tidak menimbulkan madarat dengan dikeluarkannya air mani tersebut, dan yang ketiga memenuhi hak jiwa ini dari syahwatnya dan menggapai kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah bolehkan kepada mereka. Qala fa az-zawaju fihi manafi'u 'azimatun, fihi manafi'un 'azimah. A'zamuha annahu wiqayatun min az-zina wa qasrun lin-nadhari 'anil haram. Maka az-zawaj, pernikahan, jalinan pernikahan itu di dalamnya terdapat manfaat yang sangat banyak. A'zamuha, yang terutama, manfaat yang paling besar dari an-nikah adalah annahu wiqayah minaz zina, merupakan penjagaan untuk seorang hamba dari perbuatan az-zina sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Wa qasrun lin-nadhari 'anil haram, demikian juga dalam rangka untuk melemahkan pandangan kepada perkara yang haram. Wa minha, di antara manfaat juga yang disebutkan Syekh Shalih di sini, wa minha husulun nasl wa hifdzul ansab, dengan menikah akan tercapainya husul an-nasl, akan tercapainya keturunan, wa hifdzul ansab, dan menjaga nasab, menjaga keturunan tersebut. Nah, di sini ya Syekh akan menyebutkan masalah yang berikutnya, yaitu terkait maslahat dan faedah-faedah nikah. Sebelum itu semua, dari manfaat-manfaat ini, yang terutama dan yang paling utama di antara manfaat dan maslahat dalam nikah adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Maka seluruh kebaikan itu semuanya bersumber dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan inilah sifat seorang mukmin, sifat seorang mukmin. Wa yuti'un Allah wa rasulah. Ini adalah sifat orang mukmin. Wa yuti'un Allah wa rasulah. Mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat rahmat dari Allah. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wattabi'uhu la'allakum turhamun. Ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam, la'allakum turhamun. Pasti kalian, la'allakum tahtadun. Pasti kalian akan mendapat hidayah. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah rasul. Dengan itu kalian semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk perintah Rasul alaihi wasallam adalah an-nikah. Dengan seorang menikah, dengan itu dia mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla yang itu merupakan sebab hidayah, sebab rahmat yang akan turun kepadanya. Kemudian manfaat dan maslahah-maslahah nikah itu sangat banyak. Disebut oleh para ulama di antaranya yang terpenting juga yaitu menjaga seorang dari terjatuh pada perbuatan zina dan melemahkan untuk melihat hal-hal yang haram. Demikian juga tercapainya keturunan dan terjaganya keturunan seorang. Nah, keturunan merupakan nikmat dan perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang mana seorang itu senang dengan pemberian keturunan yang Allah berikan kepadanya. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Allah berfirman, al-malu harta, harta benda, wal-banun, dan anak-anak, itu merupakan zinah perhiasan al-hayatid dunya. Wal-bakiyatul salihat khairun inda rabbika akan tabi al-bakiyatul salihat, amalan-amalan yang salih, itulah yang kekal sampai hari akhir. Ziyyina linnas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah. Manusia itu dihiasi, disenang dengan hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, baik syahwat itu berupa wanita maupun syahwat itu berupa al-banin, keturunan. Maka ini menunjukkan bahwa keturunan itu merupakan nikmat pemberian yang Allah Azza wa Jal berikan kepada seorang hamba yang wajib disyukuri. Dan juga adzurriyah, mengharap datangnya keturunan, mengharap mendapati keturunan ini juga merupakan tujuan para nabi, para anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Mereka menikah juga berharap supaya mendapat keturunan dari Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa dalam doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami. Rabbana hablana min azwajina. Berikanlah untuk kami dari keluarga kami wa dzurriyah, dan keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk pandangan mata. Dan juga Nabi Ibrahim dalam doa yang lain beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Dan juga Zakaria, Nabi Zakaria AS berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, wahai Rabbku, karuniakanlah untukku dzurriyah, keturunan yang baik. Maka mendapati keturunan dan mengharapkan datangnya keturunan dari Allah Azza wa Jalla itu merupakan tujuan para nabi. Dengan itu seorang mendapat manfaat dari keturunannya yang akan diraih nanti di yaumul akhir. Kemudian di antara manfaat dan maslahat nikah yang berikutnya, wa minha, di antaranya adalah husulus sakan bainaz zaujaini wal istiqrarun nafsi. Husulus sakan, tercapainya ketenangan antara pasangan tersebut. Wal istiqrar an-nafsi, dan ketenteraman jiwa. Tenteram dan tenang. Nah, dan ini terbukti. Seorang yang sudah menikah memiliki pasangannya akan hidupnya terasa tenang. Jiwanya akan lebih tenang. Dan inilah yang Allah janjikan dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara bentuk tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yani dari jenis kalian sendiri, pasangannya masing-masing. Dan Allah jadikan di tengah-tengah kalian, di antara kalian berdua, mawaddah. Mawaddatan wa rahmah, rasa kasih sayang, rasa ketenangan. Sehingga wanita merupakan tempat ketenangan bagi seorang laki-laki. Dan sebaliknya, seorang laki-laki adalah tempat ketenangan bagi seorang wanita. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di sini. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Demikian juga di antara manfaat dan maslahat dalam an-nikah, وَمِنْهَا تَعَاوُنُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى تَكْوِيلِ الْأُسْرَةِ الصَّالِحَةِ. Terdapat tolong-menolong, ta'awun, bantu-membantu antara pasangan tersebut, suami dan istri, ala takwinil usrah, untuk membantu, untuk membentuk, ala takwin, yani untuk membentuk al-usrah, as-salih, membentuk keluarga yang salih. Keluarga yang salih, allati hiya ihda labinatul mujtama'il muslim, yang merupakan itu, yang mana itu merupakan pondasi pokok dari perkumpulan kaum muslimin, masyarakat muslim, yani terbangunnya masyarakat muslim, yaitu dengan mendidik keluarga, mendidik anak-anak menjadi keturunan yang saleh. Dengan itu terwujudlah yang namanya masyarakat muslim yang saleh. Maka keturunan yang saleh itulah harapan setiap orang. Harapan setiap orang, bahkan keturunan saleh ini juga merupakan harapan para nabi dan rasul. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath, apabila seorang itu mati terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara tadi. Kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Di antaranya adalah anak, seorang anak yang saleh yang berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Dan juga dalam hadis yang lain tentang keutamaan keturunan yang saleh, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u lahu manzilatuhu fil jannah." Seseorang nanti di jannah diangkat derajatnya dia berapa derajat. Asalnya dia di derajat yang rendah di bawah. Tiba-tiba dia diangkat oleh Allah berada di derajat yang lebih atas lagi. Maka orang ini mengatakan, anna li hadza ya rab, dari mana aku mendapat posisi yang lebih, dari mana aku mendapat manzilah yang tinggi ini. Maka dikatakan kepadanya, bidu'ai waladika lak, disebabkan doa anakmu untukmu. Dalam riwayat yang lain, bistighfari waladika lak, disebabkan istighfar anakmu kepadamu. Demikianlah anak yang saleh, tentunya dia ingat kedua orang tuanya, mendoakan orang tuanya, berharap orang tuanya mendapat kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Ini anak yang saleh. Syaratnya adalah anak yang saleh, sehingga dia akan mendoakan orang tuanya. Tetapi jika anak itu bukan anak yang saleh, bagaimana mungkin dia bisa meraih keutamaan ini? Dan juga masyarakat Muslim semakin kuat dengan adanya keturunan-keturunan yang saleh. Semakin banyaknya keturunan, maka semakin kuat perkumpulan dan masyarakat Muslim tersebut. Dan ini merupakan realisasian firman Allah Azza wa Jalla, "Waja'alnakum aktsara nafira," dan kami jadikan kalian aktsara nafira, sebanyak-banyak orang yang terbanyak jumlahnya. Dan juga dengan banyaknya keturunan ini, tercapainya maksud dan tujuan Nabi alaihi wasallam untuk beliau bisa berbangga dengan umat-umat lain. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, dengan wanita yang bisa memberi keturunan. Al-walud bisa memberi keturunan. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku itu berbangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Aku bangga dengan kalian, dengan umat Muhammad alaihi salatu wassalam, berbangga dengan umat-umat yang lain. Demikianlah beberapa manfaat, beberapa maslahat dalam menikah. Kemudian beliau melanjutkan lagi di antara maslahat yang berikutnya dari manfaat dan maslahat dalam menikah, yaitu wa minha, di antaranya qiyamuz zauj bi kafalatil mar'ati wa siyanatuha, menghidupkan tanggung jawab pada seorang suami terhadap wanita, terhadap istrinya, dan menjaganya. Dengan menikah, maka seorang suami, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab akan hidup, akan tegak tanggung jawab dia sebagai seorang suami yang membimbing, yang menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga. Demikian pula wa qiyamul mar'ati bi a'malil bait. Demikian pula menghidupkan untuk seorang wanita supaya bekerja di rumah. Wa ada'uha li wadhifatiha, melakukan pekerjaan yang sebenarnya, yaitu wanita di rumah, as-sahihah fil hayah, melakukan pekerjaan yang benar di kehidupan ini. Jadi beliau ini di sini akan menyinggung sedikit terkait pekerjaan wanita itu adalah sepantasnya di rumahnya. Ini yang sesuai tabiat manusia, demikian yang seharusnya dalam kehidupan itu manusia. Di saat mereka telah menikah, maka suami mencari ma'isyah sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin rumah tangga, maka dia bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarganya, memberi ma'isyah kepada mereka, anak-anaknya. Itu tanggungan suami. Tetapi istri, seorang wanita, tanggung jawabnya adalah di rumahnya, bekerja di rumahnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dia selesaikan, yang merupakan tanggung jawab dia. La kama yadda'ihi a'da'ul mar'ah, tidak seperti yang diserukan oleh musuh-musuh wanita. Wa a'da'ul mujtama', demikian juga mereka adalah musuh-musuh masyarakat Muslim. Apa yang diserukan oleh mereka? Min annal mar'ata syarikatul rajuli fil amal kharijal bait. Mereka menyerukan bahwa wanita itu setara seperti laki-laki dalam bekerja di luar rumah. Fa akhrajuha min baitiha, sehingga mereka memaksa wanita itu harus keluar dari rumahnya bekerja. Wa azaluha an wadhifatiha sahihah, dan mereka memalingkan para wanita dari pekerjaan yang sebenarnya, yaitu di rumahnya. Wa sallamuha amala ghairiha, mereka serahkan kepada para wanita mereka, kepada para wanita ini, pekerjaan yang bukan pekerjaannya. wasallamu amalaha ila ghairiha, dan sebaliknya mereka serahkan pekerjaan yang mana itu asalnya adalah pekerjaan wanita, diserahkan kepada selain mereka. Inilah seruan-seruan, slogan-slogan yang menyeru untuk wanita itu sama seperti laki-laki dalam bekerja, sama, tidak ada bedanya. Dalam semua medan, dalam semua tempat, boleh wanita masuk bekerja sebagaimana laki-laki. Itu harus. Zaman sekarang demikian, emansipasi. Sehingga rumah kosong. Pekerjaan rumah terbengkalai. Qala fakhtallan nidhamul usrah. Sehingga dengan itu rusaklah nidham, program, sistem al-usrah, keluarga yang baik. Wasa'at tafahum, dan akan menjadi kacau at-tafahum, sifat saling memahami di antara suami dan istri, akan terjadi pertakan hubungan disebabkan sama-sama bekerja di luar, tidak bisa saling memahami. Yang mana itu baina zaujaini mimma yusabbibu fi katsirin minal ahyanil firaq, yang mana itu tidak jarang dan banyak terjadi disebabkan hal yang seperti ini, terjadi perceraian, perpisahan antara kedua belah pihak. Atau setidaknya, awil baqa'u ala madadin wa nakadin. Jika tidak berpisah, karena sudah terlanjur melangsungkan akad nikah, sudah punya anak, sudah terikat, memikirkan masa depan anaknya misalnya, jika tidak menghasilkan perpisahan, maka mereka memaksa untuk tetap bertahan. Tetap bertahan ala madad, di atas keperihan, kebedihan, wanakat dan kejengkelan yang selalu ada. Apa sebabnya? Disebabnya ketika seorang wanita sudah tidak lagi bekerja sesuai keharusan dia. Qala syaikhuna asy-syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau menukil ucapan beliau, qala wa'lam waffaqani Allah wa iyyak lima yuhibbuhu wa yardah. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepada anda kepada perkara yang dia cintai dan diridainya. Anna hadhihi al-fikrata al-kafirata al-khati'ata al-khasi'ata al-mukhalifata lil-hissi wal-aql, bahwa suatu pemikiran yang kufur dari orang kafir, maksudnya al-khati'ah, yang mana itu salah, al-khasi'ah, pemikiran yang rendah, al-mukhalifah lil-his, menyelisihi tabiat, wal-aql, dan akal manusia, walil-wahyi samawi, menyelisihi wahyu yang turun dari langit, wa tashri'il khalikil bari, demikian pula menyelisihi syariat Allah al-khalik, yang maha mencipta dan al-bari. Apa pemikiran tersebut? Yaitu min taswiyatil untha bidzakar, yaitu penyerupaan antara laki-laki dengan perempuan, fi jami'il ahkam, di seluruh hukum, wal mayadin, dan di seluruh medan kerja, fiha minal fasadi wal ikhlali binidhamil mujtama, di dalamnya terdapat padanya mafsadah dan kerusakan binidham al mujtama, yang merusak aturan hidup kemasyarakatan al-insani, yang berperi kemanusiaan. Beliau mengatakan, pemikiran yang seperti ini merupakan pemikiran yang bersumber dari orang kafir, yang menyelisihi akal sehat, menyelisihi wahyu dan syariat, bahkan merusak kondisi masyarakat. Ma la yakhfa ala ahadin illa man a'ama Allahu basiratahu, yang mana semua mengetahui mafsadahnya, semua tahu bahwa slogan-slogan, seruan-seruan yang seperti ini yang merupakan seruan yang rusak. Semua itu tahu kecuali orang-orang yang Allah butakan mata hatinya. Kenapa beliau menyebutkan qala wa dzalika, hal itu li'anna Allah jalla wa ala ja'ala al-untha bi sifatiha al-khassati biha, karena Allah Azza wa Jalla itu sudah menciptakan wanita bisifatiha, dengan sifat-sifatnya yang khusus padanya. salihatan li anwa'in minal musyarakati fi bina'il mujtama'il insani. Mereka juga bisa ikut bergabung bersama dengan laki-laki, berhidup hidup di tengah masyarakat dan menjadi baik. Masyarakat kebersamaan bisa terbentuk menjadi baik dalam masyarakat yang insani, yang berperi kemanusiaan, solahan, menjadi baik suatu masyarakat dengan adanya para wanita ini. Dan tentunya mereka bekerja la yasluhu lahu ghairuha, yang mana itu pekerjaan mereka itu tidak pantas dan tidak mungkin dipikul oleh selain mereka. Apa contohnya pekerjaan-pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka yang membuat masyarakat itu menjadi baik? Seperti apa? Kal hamil, seperti kehamilan, wal wada, kelahiran, wal irda, penyusuan, wa tarbiyatul aulad, pendidikan anak, wa khidmatul bait, pelayanan terhadap rumah tangga, wal qiyamu ala syu'unihi, dan menegakkan tanggung jawabnya di rumah, min tabkhin, baik berupa memasak, wa ajrin, mengadon, adonan, wa kansin, menyapu rumah, wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya, yang merupakan tanggung jawab dia. Wahadil khadamat allati taqumu biha lil mujtama'il insani dakhilu baitiha. Dan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, yang dengannya tegak masyarakat itu menjadi baik, yang berperi kemanusiaan, itu dilakukan pekerjaan mereka itu dakhil baitiha, di dalam rumah mereka. Fi sitrin, tentunya tertutup. Mereka bekerja di dalam tertutup. Wasiyanatin fi sitrin wasiyanatin, dan terlindungi. Wa afafin, terhormat mereka. Wa muhafadatin ala syaraf, dan terjaga wibawa mereka. Wal fadilah, keutamaan mereka terjaga, disebabkan mereka menjalankan pekerjaan yang sebenarnya itulah kerjaan mereka. Wal qayyimil insaniyah, demikian juga itulah tabiat asal mereka. La taqul an khidmatir rajuli bil iktisab, jangan kalian anggap, jangan kamu kira, jangan kamu katakan melayani laki-laki itu dengan bekerja seperti mereka. Tidak demikian. Faza'ama ulaika as-safalatil jahalah, maka orang-orang jahil dan rendahan, baik minal kufar, dari kalangan orang kafir, wa atba'ihim, dan para pengikutnya, mereka itu mengira, menganggap, annal mar'ata laha minal huquq, bahwa wanita itu baginya punya hak juga, fil khidmah, untuk melayani suami. Wanita punya hak melayani suami, kharija baitiha, di luar rumah, mitslu malir rajul, sebagaimana seorang laki-laki. Jadi sebagian orang-orang jahil, terikat orang kufar, atau orang yang mengikuti mereka, mereka mengatakan demikian, wanita punya hak untuk bekerja di luar. Dan itu juga merupakan bentuk pelayanan terhadap suami, membantu ekonomi suami, membantu suami dalam bekerja. Ini anggapan yang salah. Lihat, ma'annaha fi zamani hamliha, lihatlah. Padahal, fi zamani hamliha, di masa hamilnya dia, wa irda'iha, di masa penyusuan dia, wa nifasiha, dan di masa nifasnya misalnya, la taqdiru ala muzawalati ayyi amalin fihi ayyi masyakkah. Dia tidak akan mampu di masa-masa tersebut, di masa haid, di masa hamil, di masa menyusui, di masa melahirkan, tidak akan mampu wanita untuk menjalani pekerjaan di luar, yang mana itu ada keberatan padanya. Kama huwa musyahad, dan ini disaksikan, semua menyaksikannya. Fa idza kharajat, apabila dia bekerja di luar, hiya wa zaujuha, suami istri sama-sama di luar bekerja, maka baqiyat khadamatul baiti kulliha dha'i'atun, maka yang tersisa di rumah adalah pembantu, yang mana mereka para pembantu itu adalah orang-orang yang dha'i', orang-orang yang sia-sia, yang lalai. Mereka adalah orang yang tidak bisa, min hifdzil aulad, tidak bisa menjaga anak-anak kita. Kita serahkan kepada mereka, mereka orang yang tidak bisa mengemban ini, tidak bisa menjaga anak-anak, anak kecil. Wa irda' man huwa fi zamani radha' minhum, mereka juga tidak akan bisa untuk menyusui anak-anak yang masih dalam masa menyusui. Wa tahyi'atul akli wasyurub, mereka juga tidak akan mampu untuk menyiapkan makan dan minum. Lirrajul, untuk suaminya, idza ja'a min amalih, jika suaminya pulang ke rumah yang ada pembantunya, disiapkan makan dan minum oleh pembantunya. Maka apa yang akan terjadi jika demikian? Sama-sama kerja di luar, suami pulang diurus oleh pembantunya, anak-anak diurus sama pembantunya, semua pekerjaan rumah dipegang pembantunya. Maka kerusakan itu akan, pintu kerusakan itu sangat terbuka, lebar. Dan fitnah itu, betul-betul rumah tangga yang seperti ini, cepat atau lambat akan hancur. Falau ujra insanan yakumu maqamaha lata'attala dhalikal insan fi dhalikal bait. Contohnya, seandainya seorang laki-laki dikontrak, disewa, yakumu maqamaha untuk menggantikan posisi dia di rumah, maka tentu apa yang akan terjadi? Lata'attala dhalikal insan, orang itu pasti akan rusak. Fi dhalikal bait, dia yang harusnya kerja di luar akan rusak sifatnya dan menjadi lemah dia di dalam rumah, di rumah tersebut. Dan hal itu, bagaimana seorang laki-laki jika tinggal di rumah menjadi pembantu, padahal ada anak-anak perempuan, punya, ada istrinya, dan banyak akan terjadi mafsadah-mafsadah yang akan timbul. Akan terjadi kerusakan, yang mana kerusakan itu sama alladhi kharajatil mar'atu firaran minhu. Kerusakan yang terjadi dengan laki-laki ini sama seperti kerusakan yang akan terjadi bagi wanita yang bekerja di luar. Jadi beliau menggambarkan di sini, anggap seorang pembantu atau seorang laki-laki yang bekerja di dalam rumah, disewa untuk mengurus rumah tangga, akan terjadi pada orang ini kerusakan-kerusakan. Dan juga rumah tangga itu akan menjadi rusak disebabkan masuknya orang ini, sebagaimana kerusakan itu pun akan terjadi bagi wanita yang bekerja di luar rumahnya, yang mana dia lari dari pekerjaan asalnya. Fa'adatin natijatu fi hafiratiha, oleh karena itu, dengan itu, hasil yang baik itu kembalinya kepada seorang wanita menjalankan pekerjaannya di rumahnya. Kembalilah para wanita untuk bekerja sesuai pekerjaannya masing-masing, dan di tangannya lah keberhasilan itu ada. Ini yang beliau maksudkan. Ala anna khurujal mar'ati wa ibtidaluha, setidaknya bahwa keluarnya wanita dan bekerjanya dia di luar rumah mencari ma'isyah di luar rumah, itu terdapat daya'al muru'ah, menghilangkan muru'ah dia, rasa malunya hilang, dan menghilangkan agama dia. Demikianlah nasihat penting dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dan di sini beliau menukil ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya seorang wanita itu tetap menjalankan tanggung jawabnya di rumah, dan itulah tanggung jawab dia. Tidak harus dia keluar rumah untuk membantu suaminya dalam bekerja, karena itu merupakan tanggung jawab suami dan tidak pantas seorang wanita untuk melakukannya. Qala fattaqillaha ayyatuhal ukht almuslimah wa la tankhadi'i bihadhihi ad-di'ayatil mughridah. Maka bertakwalah kepada Allah azza wajalla, wahai saudara muslimah, wahai saudariku yang muslimah, janganlah kamu tertipu dengan seruan-seruan yang menipu seperti ini. Karena fa inna waqi'an nisa, karena lihat yang terjadi dari kalangan wanita, allati in khada'na biha khaira syahidin ala fasadiha wa fashaliha. Lihatlah para wanita yang tertipu dengan seruan-seruan seperti ini. Lihat kerusakan dan kehancuran yang terjadi pada mereka, itu merupakan sebaik-baik pelajaran bagi kita, sebaik-baik at-tajrubah, pengalaman. Wa khairu burhanin, wa at-tajrubatu khairu burhanin, dan pengalaman yang kita saksikan itu merupakan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pelajaran. Demikian mungkin kita cukupkan pembahasan kita di siang hari ini sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Naktafi ila hadha, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.